Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu dengan pembahasan kitab Mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab karya Ustaz Aun Rafiq hafizahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bacakan tentang bab yang pertama, yaitu mukaddimah mengenai mengenal macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Ya, kita masih ingat kata atau al-kalimah itu dibagi menjadi tiga, yaitu apa? Isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, kemudian fi'il kata kerja, dan huruf adalah kata apa? Kata sambung atau kata penghubung. Ya, baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan ilmu shorof. Kita akan langsung masuk ke bab yang ketiga. Ya, jadi pada sebelumnya kita bahas bab yang pertama. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab yang ketiga di halaman 38 dari kitab Mukhtarat. Ya, silahkan dibuka di halaman 38. Al-babu salis, bab yang ketiga, al-fi'lu min haitsu qawa'idus sarfi, yaitu fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Adapun pembahasan bab yang kedua akan kita bahas melalui kitab Muyassar. Ya, nanti akan kita bahas dengan panduan kitab Muyassar yang membahas ilmu nahwu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat di buku di halaman 38 ya, di bab yang ketiga tentang fi'il ditinjau dari kaidah-kaidah shorof. Ya, karena ini yang akan berkaitan dengan pelajaran shorof. Ya, kita lihat pasal yang pertama, al-faslul awalu al-fi'lu bin nadhari ila bunyatihi. Pasal yang pertama, fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Dijelaskan di sini oleh beliau, fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya, jadi ada dua macam fi'il ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Yang pertama disebut dengan fi'il sahih ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illah atau huruf penyakit. Ya, jadi pada huruf aslinya tidak ada huruf penyakit. Huruf penyakit atau huruf illah itu ada tiga, yaitu alif, wawu, dan ya. Kita lihat contohnya di situ, kataba telah menulis, ya. Darosa telah belajar, rosama telah menggaris. Nah, contoh-contoh ini, kataba, darosa, dan rosama ini disebut dengan fi'il sahih. Mengapa? Karena pada huruf aslinya tidak ada huruf penyakit, yaitu alif, wawu, atau ya. Fi'il sahih ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut dengan mahmus. Ya, disebut apa? Mahmus ialah fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf hamzah, seperti amaro, ya, memerintah, sa'ala, bertanya, qara'a, membaca. Ini disebut dengan apa? Fi'il mahmus. Mengapa? Karena pada huruf aslinya ada huruf hamzah. Ya, hamzahnya bisa di depan seperti amaro, bisa juga di tengah seperti sa'ala, bisa juga hamzahnya di akhir seperti apa? Qara'ah. Nah, yang seperti ini disebut dengan fi'il mahmus. Kemudian yang kedua, termasuk dalam kelompok fi'il yang sahih adalah fi'il mudha'af, yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Artinya huruf kedua dan huruf ketiganya itu adalah sama, ya, karena sama maka di double atau di tasdid. Ya, contohnya kita lihat madda, artinya memanjangkan. Ya, kata madda berasal dari kata madada. Jadi huruf kedua yang disebut dengan ain fi'il dan huruf yang ketiga disebut dengan lam fi'il itu adalah sama, madada. Jadi apa? Madda. Kemudian qalla artinya sedikit, goddo artinya menundukkan. Nah, ini disebut dengan fi'il apa? mudhaf karena huruf yang kedua dan huruf yang ketiga adalah sama. Ya, madda dari kata madada, qalla dari kata qalala, dan ghaddo dari kata ghaddo. Ya, ini disebut dengan apa? Fi'il mudhaf. Ya, didobelkan atau di ada dua huruf yang sama, yaitu huruf kedua dan huruf ketiga. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan fi'il salim, yaitu fi'il sahih yang bukan mahmus dan juga bukan mudhaf, seperti kataba, alima, dan azuma. Kataba menulis, alima mengetahui, azuma artinya besar atau agung. Ini adalah contoh-contoh fi'il yang salim. Fi'il yang apa? Salim. Karena dia bukan sahih, bukan mahmus dan juga bukan mudhaf. Ya, maka termasuk fi'il apa namanya? Salim. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah kelompok fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf penyakit atau huruf illah. Ya, ada huruf penyakit atau huruf illah. Nah, di sini contoh-contohnya wathaba artinya melompat, ya. Soma artinya berpuasa, roma artinya melempar. Ya, kita lihat contohnya wathaba. Di sini ada huruf wawu. Nah, huruf wawu termasuk huruf penyakit. Soma di sini ada huruf alif, ya, di tengah, itu juga huruf penyakit. Roma di akhirnya ada alif, ya. Maka itu juga huruf apa? Penyakit. Fi'il mu'tal ini terbagi menjadi lima, ya, tergantung posisi atau letak huruf illah atau penyakitnya. Yang pertama disebut dengan fi'il misal, yaitu fi'il mu'tal yang huruf illahnya ada pada fa' fi'ilnya, yaitu huruf penyakitnya ada di depan. Jadi kalau huruf penyakitnya di depan namanya apa? Misal. Kemudian kalau huruf penyakitnya ada di tengah maka disebut dengan ajwaf, ya. Kemudian yang ketiga, kalau huruf penyakitnya ada di akhir, maka disebut dengan nakis, ya. Dan yang keempat, jika huruf penyakitnya ada di depan dan di tengah, di akhir, disebut dengan lafif, mafruq. Dan jika huruf penyakitnya ada di tengah dan di akhir, disebut lafif, apa? Makrun. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, fi'il misal, ya. Contohnya apa? Wa'ada, artinya berjanji. Ya, atau menjanjikan. Wa'ada ya'idu. Wa'ada ini bentuk fi'il apa namanya? Lampau madhi, ya, ya'idu itu fi'il mudhari, ya, sekarang. Wa'ada menjanjikan. Nah, kita perhatikan di sini wa'ada huruf penyakitnya di mana? Di depan, ya. Wa'ada ada wawu di sini, maka disebut fi'il apa? Misal. Demikian juga wa'do'a meletakkan. Nah, di sini penyakitnya di mana? Di depan. Di huruf yang pertama atau disebut dengan fa fi'il. Jadi ada biasanya dalam bahasa Arab ada tiga huruf, ya. Maka huruf yang pertama disebut fa fi'il, huruf yang kedua disebut ain fi'il, dan huruf yang ketiga disebut apa? Lam fi'il. Jadi kalau dibuat rumus misalnya fa'ala. Contohnya apa tadi? Wa'ada. Nah, di sini wa'ada huruf penyakitnya di depan. Maka disebut dengan apa? Misal. Demikian juga wa doa, ya, meletakkan, ini juga fi'il apa? Misal. Adapun yang kedua adalah ajwaf yang huruf penyakitnya ada di tengah atau ain fi'il, seperti ada artinya kembali, ya. Ada huruf penyakitnya di tengah. Demikian juga ba'a artinya apa? Menjual, ya. Ba'a ya bi'u artinya menjual. Di sini huruf penyakitnya di tengah. Kemudian yang ketiga adalah nakis, yaitu huruf penyakitnya ada di lam fi'il, yaitu di akhir. Contohnya da'a, berdoa atau menyeru. Kemudian baka artinya menangis, ya. Ini adalah namanya fi'il apa? Nakis, karena huruf penyakitnya ada di akhir. Ya, ada di mana? Ada di akhir. Da'a, huruf penyakitnya mana? Alif, ada di akhir. Demikian juga baka, huruf penyakitnya ada di akhir, ya. Yang keempat adalah fif mafruq, yaitu yang huruf penyakitnya ada di awal dan di akhir, ya, di fa atau dan di lam fi'il. Contohnya wako, ya, artinya menjaga. Wako yaki, wako artinya menjaga. Di sini huruf penyakitnya di depan dan di mana? Di akhir. Demikian juga wafa, ya wafa artinya memenuhi, ya wafa huruf penyakitnya di depan wawu dan juga di akhir itu alif, ya. Dan yang terakhir itu lafif makrun, yaitu kalau huruf penyakitnya ada di tengah dan di akhir, ya di ain dan di lam apa fiil, seperti rawa, ya kita perhatikan kata rawa. Rawa di sini huruf penyakitnya mana? Wawu dan alif, ya. Ada dua huruf di tengah dan di akhir, ya. Rawa artinya meriwayatkan. Maka rawa itu termasuk lafif apa? Makrun. Demikian juga qawiya artinya kuat, ya. Qawiya huruf penyakitnya di tengah yaitu wawu dan di akhir yaitu apa? Ya, ya qawiya. Maka di sini termasuk lafif apa? Makrun, ya. Jadi dalam pembahasan atau pasal yang pertama ini bisa kita ringkas, ya, bahwasanya ditinjau dari bangunan akhirnya fiil dibagi dua. Ada apa tadi? Fiil sahih dan fiil mu'tal. Fiil sahih tidak punya penyakit, ya, tidak ada alif, wawu atau ya pada huruf aslinya. Adapun fiil mu'tal itu ada huruf penyakitnya, baik itu alif, wawu atau ya. Kemudian yang pertama, fi'il sahih dibagi tiga, ada namanya mahmus, mudo'af, dan apa? Salim. Jika ada huruf hamzahnya, maka disebut mahmus, ya. Jika ada yang double, yaitu huruf kedua dan ketiga itu sama, maka disebut mudo'af. Dan jika bukan termasuk, ya, mahmus dan mudo'af, maka dia masuk kelompok yang ketiga, disebut fi'il apa? Salim. Itu yang sahih. Adapun yang mu'tal maka terbagi menjadi lima tergantung posisi dari huruf penyakit, ya. Jika huruf penyakitnya di depan maka disebut mithal. Jika huruf penyakitnya di tengah namanya apa? Ajwaf. Jika huruf penyakitnya di akhir namanya nakis, ya. Jika huruf penyakitnya di depan dan di akhir namanya apa? Lafif, mafruq. Dan jika huruf penyakitnya di tengah dan di akhir disebut apa? Lafif makrun, ya. Demikian pelajaran yang bisa kita sampaikan dalam materi pada kesempatan ini tentang pembagian fi'il atau kata kerja ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.